Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwani al-ahibba, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba. Para ikhwah, saudaraku, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, itu kajian bahasa Arab. Dengan buku yang menjadi pegangan kita adalah Durusul Lughah Al-Arabiyah Lighayna Natiqina Biha. Beberapa minggu yang lalu kita membahas salah satu tawabi' yaitu na'at. Bahasan ini belum selesai ya, belum tuntas. Iya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengulang kembali secara global terkait dengan na'at ini, yaitu na'at ada dua macam. Atau tiga macam. Yang pertama na'at mufrad, yang kedua na'at jumlah, dan yang ketiga na'at syibuh jumlah. Yang dimaksud dengan na'at mufrad adalah na'at yang bukan dalam bentuk kalimat. Bukan dalam bentuk kalimat. Contohnya, hadza kitabun jadidun. Jadi kata-kata jadid adalah na'at. Bentuknya adalah mufrad, yaitu bukan dalam bentuk kalimat tapi dalam bentuk kata. Hadzani kitabani jadidan, hadhihi kutubun jadidatun. Jadi pengertian mufrad di sini bukan ditinjau dari sisi makna, memberikan makna tunggal, musanna dan jamak, bukan. Akan tapi mufrad adalah terdiri dari satu kata atau dia bukan kalimat. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah na'at jumlah, yaitu na'at yang dalam bentuk apa? Kalimat. Ini ada dua macam, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Contohnya ra'aitu waladan yabki. Nah, di sini adalah kata-kata yabki. Yabki itu apa? Fi'il. Likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il memiliki fa'il, itu pelaku. Berarti na'at ini terdiri dari dua kata dan dia bentuk kalimat. Yabki apa yabki? Menangis. Ya, saya melihat seorang anak yang sedang menangis. Nah, ini jumlah fi'liyah. Contoh lain, ra'aitu bintan tadkhulul ghurfata. Ra'aitu bintan tadkhulul ghurfata. Saya melihat seorang anak perempuan masuk ke dalam kamar. Jadi seorang anak perempuan yang masuk dalam kamar. Nah, tadkhulul ghurfata ini terdiri dari bentuk fi'il. yaitu tadkhul, kemudian fa'il. Aina fa'il ya ikhwani? Dhamir mustatir takdir apa? Hiya, kembali pada bint. Al-fasla itu maf'ul bih. Nah, ini kedudukan kalimat ini adalah na'at bagi kata bintun. Ya. Ada kalanya na'at dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Misal, li tilmidun kutubuhu kathiratun. Li tilmidun kutubuhu kathiratun. Saya memiliki seorang murid yang kitabnya banyak. Jadi murid, ya murid yang ke apa? Nah, lalu dijelaskan na'at, yaitu yang kitabnya banyak. Kutubuhu kathirah. Nah, ini kalau kita lihat, kutubuhu kathirah itu dalam bentuk kalimat sempurna, kitabnya banyak. Nah, ini kalimat apa? Nama dikatakan jumlah ismiyah, karena terdiri dari dua isim. Pertama kutub, yaitu mubtada, kemudian kathirah, yaitu khabar, pelengkap. Nah, kedudukan kalimat ini dalam kalimat adalah na'at bagi kata-kata apa? Tilmiz, ya. Kemudian ada na'at dalam bentuk syubul jumlah, yaitu apa? Syubul jumlah, yaitu jar majrur maupun dharaf. Jar majrur maupun dharaf. Apa contohnya? Man minkum ya'ti bimisal? Ya. Naam. Naam, ra'aitu mudarrisan fil fasli. Jadi saya melihat seorang guru di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini adalah menerangkan kata sifat bagi mudarris. Mudarris mana? Yang dalam kelas. Jadi ra'aitu tayran fawqa syajarah. Saya melihat burung yang di atas pohon. Nah, jar majrur maupun dharaf. Adapun syaratnya kemarin, na'at yang jumlah maupun syibul jumlah, apa syaratnya? Man'unnya harus dalam bentuk nakira. Dalam bentuk nakira, kemudian harus ada dhamir atau rabit yang kembali kepada man'un, itu dhamir. Nah, sedangkan na'at yang mufrad tidak selama, tidak juga nakira. Tergantung man'unnya. Kalau man'unnya ma'rifah, dia ma'rifah. Kalau man'unnya nakira, dia nakira. Ya. Ini bahasan beberapa minggu yang lalu. Nah, malam ini kita masuk kepada bentuk na'at lain atau pembagi na'at lain, yaitu terkait dengan pertanyaan pada beberapa minggu lalu terkait dengan pembagi na'at itu. Na'at ada dua macam dari sisi lain, itu na'at sababi dan na'at hakiki. Na'at hakiki dan na'at sababi. Nah, apa yang maksud dengan na'at hakiki dan na'at sababi ini? Kalau na'at hakiki, yaitu na'at yang menjelaskan sifat mausuf, sifat yang disifati secara langsung. Jadi na'at hakiki adalah ma yubayyinu sifatal matbu, atau yaitu mausuf, yaitu menjelaskan sifatan min sifatil matbu. Menjelaskan apa? Sifat atau salah satu sifat di antara sifat yang disifati. Nah, rata-rata contoh yang kita tampilkan pada minggu lalu itu adalah na'at hakiki. Yang barusan saya berikan contoh, ra'aitu waladan atau ra'aitu kitaban jadidan. Ra'aitu kitaban jadidan, saya melihat kitab yang baru. Nah, kata-kata jenis ini jadi dan adalah na'at hakiki. Fil mal'ab la'ibun masyhurun. Kata-kata masyhur ini katakan na'at hakiki. Kenapa? Karena dia menjelaskan na'at bagi sifat man'ut secara langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk na'at apa? Hakiki. Sekiranya na'at ini tidak perlu kita bahas hakiki karena sekiranya sudah jelas. Nah, adapun na'at sababi ini yang perlu kita jelas, yaitu apa? Ma yubayyinu sifatan min sifati ma lahu ta'alluqun bimatbu'ihi. Itu apa? Menjelaskan sifat di antara sifat isim yang berhubungan dengan matbu' atau mausuf. Yang berhubungan dengan mausuf. Saya ulang kembali. Itu apa? Sifat menjelaskan satu sifat di antara sifat isim yang berhubungan dengan matbu' yang diikuti atau yang berkaitan dengan matbu'i yang diikuti. Nah, contoh jaa ar-rajulu al-hasanu khattuhu. Jaa ar-rajulu al-hasanu khattuhu. Telah tiba atau telah datang seorang laki-laki yang terjem ya ikhwan. Yang bagus tulisannya. Nah. Yang bagus itu apa? Laki-lakinya atau tulisannya? Nah, khatnya. Nah. Ini kata-kata al-hasanu dia tidak menjelaskan sifat rajul, akan tapi dia menjelaskan sifat, salah satu sifat di antara sifat yang berkaitan dengan al-matbu'. Ini al-khat ini berkaitan dengan kata-kata ar-rajul. Ar-rajul ini al-matbu' yang diikuti. Al-hasan adalah na'at atau tabi'. Tabi', mana matbu'? Ini na'at, tabi' mengikut. Mana al-matbu'? Ini, ar-rajul ini matbu'. Nah, ini yang diikuti. Ini na'at. Na'at di sini, al-hasan di sini. Kata-kata al-hasan bukan menjelaskan sifatnya rajul, akan tapi menjelaskan sifat bagi isim bagi isim yang berhubungan dengan al-matbu'. Itu khattu dalam contoh ini. Jadi saya telah tiba laki-laki yang bagus tulisannya. Nah, ini yang dikatakan na'at. Na'at apa? Na'at sababi. Kalau na'at hakiki, ja'a rajul hasanu. Nah. Ini na'at al-hakiki. Ja'a rajulu al-hasanu. Ja'a rajul al-karimu. Ja'a rajulu al-hasanu. Telah datang laki-laki yang baik. Laki-laki yang bagus. Nah, ini kata-kata al-hasan. Ini menjelaskan sifat bagi matbu' secara langsung. Nah. Sedangkan di sini al-hasan menjelaskan sifat sesuatu yang berhubungan dengan matbu'. Nah, ini katakan contoh pertama adalah na'at sababi. Nah. Sebab itu sebab. Nisbah kepada kata sebab. Nah, apa contoh lain? Misal akhar? Nah, tafadhal. Ja'atil imra'atu al-jamilatu haqibatuha. Baik. Atau ra'aitu kita tukar. Nah, yang ra'aitu al-mar'a, ra'aitu al-mar'ata al-jamilata haqibatuha. Ra'aitu al-mar'ata al-jamilata haqibatuha. Saya melihat wanita yang bagus, yang cantik tasnya. Yang cantik itu apa? Tasnya, bukan perempuannya. Nah, ini. Nah, ini katakan na'at hakiki. Tapi kalau ra'aitul mar'atul jamilah, ra'aitul bintal jamilah, ini na'at al-jamilah, na'at hakiki. Karena dia menjelaskan na'at bagi matbu' secara langsung. Kalau ini tidak langsung, tapi apa? Menjelaskan na'at bagi isim yang berkaitan dengan matbu. Nah, yang berkaitan dengan matbu. Tapi misal akhir. Coba. Naam, sebelum kita jelaskan syarat-syaratnya. Nah, mantapkan dulu contoh-contoh dulu, nanti baru jelaskan syarat-syaratnya. Selain kata-kata ra'a apa? Iya. Marartu. Naam. Jahit. Marartu birajulin. Birajuli atau birajulin? Afan. Marartu birajulin atau birajuli boleh. Birajulin. Naam. Jamilatu sayyaratuhu. Masya Allah. Nah, ini berarti antum sudah menguasai ini. Ini kelihatannya. Taib, saya aktub. Taib, barartu. Birajulin. Naam. Naam. Birajulin. Jamilatu. Jami. Jamilatu. Jamilatu atau jamilatin? Jamilatin. Sayyaratuhu. Ra'aitu marartu birajulin jamilatin sayyaratuhu. Saya lewat di depan seorang laki-laki yang bagus atau yang cantik mobilnya. Yang cantik mobilnya. Yang cantik ini mobil atau orangnya? Sayyarah. Sayyarah. Nah. Sayyarah. Oleh karena itu, perhatikan na'at di sini. Tidak mengikuti matbu dari sisi mudzakir mu'annas. Tidak mengikuti dia. Dia tidak mengikuti matbu. Mana matbu? Ini rajul, ini matbu. Ya. Ini yang diikuti. Dia ngerikutin. Kenapa? Karena na'at di sini bukan na'at hakiki, tapi na'at sababi. Karena yang cantik itu bukan laki-laki. Kalau laki-laki cantik apa? Marartu birajulin jamilin. Laki-laki yang ganteng. Nah, ini yang cantik adalah mobil. Makanya kita lihat, sayyarah itu mu'annas. Maka di sini jamilatin. Nah, kalau demikian dapat kita ambil kaidah terkait dengan apa na'at sababi, bahwa na'at sababi ini dia mengikuti matbu, ini matbu. Matbu. Ja'a ar-rajulu ra'aitu al-mar'ata, ini matbu. Dari sisi apa? Dari sisi ta'rif wa tankir. Ma'rifah dan nakirah. Artinya, kalau matbu'nya nakirah, maka na'sababinya juga nakirah. Kalau dia ma'rifah, dia ma'rifah. Mengikut dari segi apa? Ta'rif wa tankir. Wasani yang kedua, mengikut dari sisi i'rab. I'rab. Iza kana al-matbu' majrur, fanna'tu majrur. Wa idza kana marfu, tadi ja'a ar-rajul al-hasanu khattu tadi ya. Nah. Ja'a ar-rajul al-hasanu khattu. Nah. Kata-kata al-hasan ini marfu, limadha? Li'anna matbu ar-rajul tu marfu. Ra'aitu al-mar'ata al-jamilata haqibatuha. Unzur al-jamilata, unzur mansub. Limadha mansub? Li'anna matbu'ahu mansub. Al-awwal majrur. Nah, ini. Jadi mengikuti dari segi apa? Dari segi dari segi apa? I'rab. Yang pertama ta'rif wa tankir, ma'rifah dan nakirah. Yang kedua dari sisi atau dari segi i'rab. Adapun selain itu dia tidak mengikuti. Apalagi yang selain itu apa? Di situ apa? Ta'nis wa tadhkir. Mudhakar dan mu'annas. Nah, sebab dia tidak mengikuti matbu. Justru dia mengikuti. Mengikuti isim yang disifati. Yang berkaitan dengan matbu. Nah, isim yang disifati atau sifat bagi isim yang berkaitan dengan matbu. Kita lihat jamilah sayyara. Sayyara mudzakkar muannas. Muannas, maka kata-kata jamilah na'at sababi harus muannas. Nah, nanti kenapa dia muannas? Nanti kita akan bahas. Nah. Al-hasan khattu. Kenapa al-hasanu? Nah, karena khattuhu mudzakkar. Khattuhu mudzakkar. Jadi mudzakkar al-hasan ini mudzakkar bukan karena rajul, tapi karena khattu. Thumma al-mar'atul jamilata ra'aitul mar'atul jamilata haqibatuha. Al-jamilah huna mu'annasa. Sebab mana mu'annas? Laisa bisabab al-mar'ah, al-matbu'. Lakin bisabab haqibah. Haqibahnya mu'annas. Makanya, apa? Al-jamilah. Dari segi apa tadi? Dia tidak mengikuti? Dari segi? Dari sisi mudzakkar dan muannas. Al-thani, yang kedua adalah dia tidak mengikuti matbu dari segi mufrad, musanna, wal jamaah. Mufrad wal musanna wal jamaah, dia tidak mengikuti. Kalau matbu'nya musanna, nah sebabnya tidak musanna. Nah, tidak musanna. Kalau matbu'nya jamaah, na' sababnya tidak jamak. Berbeda na' hakiki. Justru na' sabab apa? Na' sabab dalam bentuk sighatu mufrad. Dalam bentuk sighatu mufrad. Ini juga tidak mengikuti isim yang apa? Isim yang menjelaskan sifat bagi isim yang berkaitan dengan matbu' juga tidak diikutin. Dari segi apa? Dari segi mufrad, musannah, dan jamak. Tidak diikutin. Justru dia dalam bentuk, senantiasa dalam bentuk mufrad. Kita lihat contoh. Fil baiti waladani karimun abuhuma. Fil bait, di dalam rumah itu, apa? Ada dua orang anak laki-laki. Laki-laki, anak laki-laki yang kayak apa? Yang mana? Karimun abuhuma. Yang orang, yang ayahnya mana Karim? Mana Karim? Dermawan. Dermawan bisa. Mulia juga bisa. Yang ayahnya dermawan. Iya. Perhatikan, di dalam rumah itu ada dua orang anak laki yang ayahnya dermawan. Perhatikan. Nah, ini Karim na'at. Bukan na'at hakiki, tapi na'at sababi. Kita lihat, dia mengikuti matbu' dari siapa? Min ayi jiha? Aw fi ayi amar? Fi ayi umurin? Awalan fil i'rab. Naam, fil i'rab. Hada marfu', limadha? Li'anna waladan marfu'. Thumma nakirah. Waladan nakirah. Maka na'atnya nakirah. Adapun dari si mufrad, musanna, dan jamak tidak ikutin. Di sini matbu musanna, sedangkan na'atnya mufrad. Nah, na'atnya mufrad. Kemudian tidak mengikuti apa? Mudzakkar mu'annas enggak gini. Nah, di sini kenapa karimun mudzakkar? Bukan karena waladannya mudzakkar, tapi kena abuhuma. Nah, ini kita lihat contoh di mana na'as hakik na'as sababi dia tidak mengikuti matbu dari sisi mufrad, musanna, dan jamak, dan juga tidak mengikuti apa? Mudzakkar dan muannas. Nah, kita ubah contoh lagi. Ini fil baiti, contoh ini juga waladan karimun karimatun ummuhuma. Ya, fil baiti waladani karimatun ummuhuma. Ya, dalam rumah itu ada dua orang anak yang ibu mereka berdua, yang ibunya apa? Dermawan, ya, atau mulia. Nah ini perhatikan, ini waladan mudzakkar karimah muannas, sah? Nah kenapa? Karena ummuha ini muannas. Nah kemudian timbul pertanyaan, kenapa? Nah sabab ini tidak mengikuti matbu dari segi apa? Mudzakkar dan muannas. Kemudian dari segi apa tadi? Dari segi jumlah. Mufrad atau dan mutsanna dan jamak. Kenapa? Karena iya, fadal. Antum bisa jawab? Karena karimun itu menyifati isim, bukan menyifati matbu'nya. Jadi yang di... Iya, baik. Nah ini pada hakikatnya seperti jumlah fi'liyah. Oleh karena itu kata-kata abu sayyara khattu abuhuma ummuhuma ini sebagai fa'il. Ini i'rabnya sebagai fa'il, makanya dibaca sayyaratuhu khattuhu abuhuma ummuhuma. Ini sebagai fa'il. Kenapa? Karena kata-kata jamilah ini ya'mal ka'amali fi'lihi. Beramal seperti amal fi'ilnya. Nah, karena kita lihat ini sebagai fa'il, kalau dia fa'il mu'annas, bagaimana fi'il? Fi'il harus mu'annas. Gitu kan? Oleh kita apa? Na'atnya harus dalam bentuk mu'annas, karena fa'ilnya mu'annas. Kalau kita kembali kepada jumlah fi'il, dijadikan pada jumlah, marartu birajulin, birajulin jamulat sayyaratuhu. Kalau jadikan fi'il, jamulat sayyaratuhu. Enggak bisa jamulah sayyaratu. Jamulah fi'il, fa'il mu'annas, mesti fi'il mu'annas. Demikiannya, ja'ar rajul al-hasanu khattuh. Ini kalau ini, semua mudzakkar ya, kita lihat di sini. Fil baiti waladani karimatun ummuhuma. Bagaimana? Fil baiti waladani karimah, ini sifat musyabah, apa fi'ilnya? Karuma. Nah. Fil baiti waladani karumat ummuhuma. Kalau jadikan fi'il kan mesti karumat atau takrumu ummuhuma. Kalau fi'il mudhari mesti dia fi'ilnya mu'annas karena fa'ilnya mu'annas. Nah oleh karena itulah na'asababi dia tidak mengikuti matbu dari sisi apa? Mudzakkar dan mu'annas. Kemudian dari siapa? Mufrad, musanna dan jama'. Nah. Ya kenapa? Itu tadi karena isim setelahnya adalah sebagai fa'il. Dan fa'il bagaimana? Harus sama dengan fi'il, kan gitu. Nah, karena ini kata sifat dan dia beramal seperti amal fi'il. Beramal seperti amal fi'il. Baik, satu contoh lagi. Naam. Ja'ani ar-rajulu al-mutawaffatu ukhtuhu. Apa artinya? Al-mutawaffatu ukhtuhu. Yang telah diwafatkan. Telah datang kepadaku. Saudara perempuannya meninggal. Mutawaffa itu meninggal, diwafatkan pada wafa, apa? Tuwfiya, tawaffa. Tawaffa fi'il madhi, ya tawaffa. Majhulnya apa? Tuwfiya. Kalau fi'il madhinya. Nah, ini mutawaffa. Nah, saya tanya, apa i'rab ukhtu di sini? Ini na'at. Na'at, namanya na'at sababi. Maka dia mengikut. Mu'annas, kenapa mutawaffa mu'annas? Kerana ukhtu mu'annas. Nah. Ma muqirab ukhtu? Ha? Fa'il? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Kan tuwaffiya. Masalah jika kita kata tuwaffiya ar-rajulu, tuwaffiyat al-ukhtu. Ukhtu itu bukan ha? bukan fa'il. Fa'il itu pelaku Allah Azza wa Jalla. Tawaffaha Allah. Tawaffallahu al-ukhta. Allah telah mewafatkan saudara perempuan. Nah, kalau majhulnya tuwaffiya. Jadi tuwaffiyat. Ini juga al-mutawaffa ini isim maf'ul. Isim maf'ul. Mutawaffa. Kalau isim fa'ilnya mutawaffi. Nah, mutawaffin itu isim fa'il. Isim maf'ulnya apa? Mutawaffan. Maka al-mutawaffa. Ini pakai ta marbutah karena dia mana? Al-mutawaffatu ukhtuhu. Nah, ini ukhtu ini sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena al-mutawaffa ini na'at sababi huwa ya'mal ka'amal fi'li. Dia beramal seperti amal fi'ilnya. Ma'amal fi'ilnya? Isim maf'ul huwa isim maf'ul ya'mal amal ka'fi'li. Isim maf'ul itu beramal seperti amal fi'ilnya. Bagaimana? Isim maf'ul itu adalah fi'ilnya adalah majhul. Madrub. Apa fi'ilnya? Duriba wa yudrabu. Makanya dipukul. Dipukul. Dia beramal seperti amal fi'il. Amal fi'ilnya adalah fi'il majhul. Itu isim maf'ul. Jadi isim maf'ul, kalau dia beramal, dia beramal seperti amal fi'ilnya. Fi'ilnya adalah fi'il majhul. Bukan maklum. Nah. Tapi kalau isim fa'il, kalau dia beramal, dia beramal seperti fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Isim fi'il maklum. Arti maklum, kalimat aktif. Kalau majhul, kalimat pasif. Nah. Ad-darib, kalau dia beramal, dia beramal seperti amal fi'ilnya. Itu apa? Daraba yadribu. Kalau madrub, dipukul, dia beramal seperti amal fi'ilnya apa? Majhul. Duriba wa yudrabu. Nah, dimakan al-mutawaffa, ya, beramal seperti amal fi'ilnya. Karena isim maf'ul, dia beramal seperti amal fi'ilnya, fi'ilnya adalah fi'il majhul. Apalagi karena itu apa? Yang diwafat. Maka ini na'tun. Ya, kalau diganti dengan fi'il, ja'anir rajulu, ja'anir rajulu, bagaimana? Ja'anir rajulu alladhi tuwaffiya. Alladhi tuwaffiyat ukhtuhu. Alladhi tuwaffiyat ukhtuhu. Baik. Enggak agak berat dikit ya. Tapi mungkin kita lemparkan kepada para pendengar, iya, mungkin bisa memberikan contoh lebih banyak lagi biar lebih jelas. Baik, bagi para pendengar dan pemirsa TV Raja, demikian secara ringkas penjelasan dari na'at bagian yang keempat ya, terkait dengan na'at hakiki dan sababi. Ya, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk memberikan sebuah contoh secara sederhana dari pembahasan atau penjelasan yang telah disampaikan Ustaz, baik na'at hakiki ataupun sababi. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan secara langsung, Anda juga bisa bertanya di kesempatan ini, silakan. Taib, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, ahlan, dengan siapa di mana? Fadol, dengan siapa di mana? Halo. Baik, sampaknya terputus kembali. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa di line telepon 0218236543. Dan kami berikan kesempatan untuk memberikan sebuah contoh terkait dengan na'at hakiki atau sababi. Atau Anda yang ingin memberikan contoh dari na'at yang sebelumnya kita pelajari, kami persilahkan juga. Taib, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Miftahul Jannah di Balikpapan. Miftahul Jannah di Balikpapan, Taib. Sedikit dikeraskan suaranya ya, Ukhti. Taib, silakan. Kamu mau nanya? Tafadhol. Iya, sama fi'il itu. Atau sudah bermula. Pelan-pelan pertanyaannya bagaimana? Bedanya fi'il dengan fa'il. Taib, itu saja? Iya, syukur. Ya, afwan. Jazakallah khair. Pertanyaannya kita membahas akhir, Ustaz. Baik, mungkin langsung saja sudah. Iya, iya. Saya pertanyaan tentang perbedaan fi'il dan fa'il. Oh iya, iya. Ini suaranya agak apa kurang jelas ya tadi. Baik. Fi'il itu singkatnya fi'il itu kata kerja, sedangkan fa'il adalah pelaku. Jadi fi'il itu kata kerja. Kalau saya teringat ya bahasa Melayu sana, bahasa orang tua nenek sana, PL-mu buruk katanya. Maksud apa? Perbuatanmu. Perbuatanmu buruk. Ya. Jadi ada bahasa Arab masuk ya, bahasa Melayu PL katanya. Jadi itu fi'il. Jadi fi'il itu kata kerja, perbuatan, sedangkan fa'il itu yang melakukan perbuatan, yaitu pelaku, itu singkatnya. Nah, tapi kalau sudah masuk di dalam susunan bahasa, perlu diketahui bahwa fa'il ini terletak setelah kata kerja, itu perlu diingat. Setelah kata kerja dulu, fi'il dulu, baru apa? Susunan baru pelaku. Nah, tapi kalau pelakunya terletak di awal, ya kan? Pelakunya terletak di awal, baru kata kerja. Nah, itu bukan dikatakan fa'il. Walaupun pada hakikatnya dia yang melakukan perbuatan. Nah, contoh. Safar al-mudarrisu ila Makkah al-mukarramah. Ila Makkah al-mukarramati. Ya. Nah, mana pelaku ini? Al-mudarris. Ini apa? Fa'il. Fa'il. Jadi ini safara, ini kata kerja. Apa arti safara? Bepergian. Nah, pelakunya apa? Mudarris, guru. Guru itu apa? Telah pergi guru itu ke Mekah al-Mukarramah, kota Mekah yang mulia. Nah, kalau mudarrisnya didahulukan safara. Nah, al-mudarrisu safara ila Mekah sampai akhir. Al-mudarris ini tidak dikatakan apa? Fa'il. Walaupun pada hakikatnya dia yang melakukan perbuatan itu bepergian kan? Nah, ini di sini tidak dikatakan fa'il, tapi apa? Subjek atau mubtada istilahnya. Di'rab sebagai mubtada. Sekalipun dia sebagai pelaku hakikatnya. Kalau begitu mana fa'il di sini? Karena setiap kata kerja mesti ada fa'il. Nah, fa'ilnya dalam bentuk kata ganti, dhamir. Mana dhamirnya, kata gantinya? Kata gantinya ada di dalam kata kerja itu sendiri, yaitu apa? Ditakdirkan huwa. Huwa, dia siapa? Dia guru itu. Nah, jadi tetap saja susunannya apa? Fi'il baru apa? Fa'il, pelaku. Ya. Baik. Dan demikian Ukhti Miftahul Jannah di Balikpapan, mudah-mudahan bisa difahami perbedaan antara fi'il dan fa'il. Dan setiap fi'il pasti ada kata kerjanya, iya. Pelakunya saja, pelakunya ada ya, fa'ilnya. Demikian. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar yang mungkin ingin bertanya atau memberikan contoh dari Na'at, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Adi Ayu. Ahlan, Adi Ayu di Kediri. Nah. Silakan. Tafadhali ya ukhti Adi Ayu. Ra'aitu rajulan nadhifatan sayyaratuhu. Naam, ra'aitu rajulan nadhifatan sayyaratuhu. Taib. Ahsan, ini nah ada apa namanya? Sababi. Nah, sababi. Jadi ra'aitu rajulan nadhifatan sayyaratuhu. Jayid. Naam. Baik, misal akhar, contoh lain. Ja'atim ra'atani jamilatun hakibatuhuma. Jayid. Ja'at atau ja'atni imra'atani. Naam. Ya, jamilatun hakibatuhuma. Hakibatuhuma. Hakibatuhuma. Baik, ya. Masya Allah. Nah, ini apa? Na'at sababi. Kita lihat kenapa jamilah dalam bentuk tunggal. Karena dia tidak mengikuti apa? Matbu. Tidak mengikuti matbu. Ya. Tidak mengikuti matbu. Iya, betul. Ya. Baik, coba kasih contoh naat hakiki. Naat hakiki. Mm-mm. Ra'aitu bintan jamilatan. Ra'aitu bintan jamilatan. Baik, masya Allah. Naam, ahsan. Iya. Mumtaz. Nah, masya Allah, mumtaz. Coba naat yang naat hakiki, tapi ketika mansubnya tanda nasabnya kasrah. Tanda nasab kasrah. Iya. Nah, coba ini. Naam. Ra'aitu muslimatin sajidatin. Masya Allah, sahih ikhwani. Naatnya adalah mansub tanda nasabnya kasrah. Masya Allah, itulah jama' mu'anas salim. Nah, dari mana tahu kita ini mansub? Ra'aitu muslimatin, muslimatinnya mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia sebagai maf'ul bih. Sahih, Masya Allah. Barakallahu fik ya adik ayu. Afika barakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair adik-adik ayu di Kediri. Masya Allah, sudah cukup menguasai dia beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa difahami dengan baik. Dan kita berikan kesempatan yang lain, silakan di 0218236543. Dan sebelumnya ada juga yang menyampaikan via pesan singkat terkait dengan pembahasan kita. Taib. Kana fil fasli talibun hasanun wajhuhu. Naam. Kana fil fasli talibun hasanun wajhuhu. Taib, ana aktub ini. أفضل. ما شاء الله قلم هذا انتهى. طيب. كان في الفصل طالب حسن وجهه. نعم. طيب. كان في الفصل طالب حسن وجهه. صحيح أم خطأ يا أخي هذا التعبير؟ 100%؟ 100%؟ صحيح؟ طيب. كنافة طالب دي سني. كنافة مرفوع دي. طالب حسن وجهه. كتب طالب. ها كيف طالبان او طالبون انا اسال لماذا طالبون وليس طالبا صح طالبا ما عمل كان ها ترفع الاسم وتنصب الخبر وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب هذا صحيح أم خطأ؟ صحيح. من أين عرفت هذا صحيح؟ إذن ما موقع إعراب طالبا؟ ها؟ أين اسم كان؟ طالب. طالب؟ وليس في الفصل؟ صحيح طالب هذا اسم كان مؤخر. ingat كان itu masuk kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu mubtada khabar. Kalau kita buang kana fil fasl talibun hasan wajhu, apa i'rab talibun ini? Mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Fil fasli. Masuk kana mubtada enggak berubah. Karena mubtadanya apa? Marfu, sementara isim kana juga marfu. Nah, jadi kana fil fasl talibun. Sahih. Hasanun wajhu. Hada na'a sababi? Na'a sababi. Na'a sababi. Sahih. Hasanun wajhu. Wajhu. Ha? Bagi fa'il. Li hasan. Hasan adha sifatul musabah. Sifatul musabah bismul fa'il. Nah, ya'mal kamil fi'il. Dia juga beramal. Ini sebagai fa'il. Kalau kembali pada fi'il, talibun hasuna, hasuna wajhu. Itu kalau fi'ilnya. Hasuna wajhu. Tapi ada misal sahih. Tapi pentas. Nah. Nah. Jazakallah khair kepada pendengar yang telah menyampaikan via pesan singkat. Tidak disebutkan namanya, barakallah fiik, dan sepertinya bisa difahami dengan baik. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin mencoba untuk memberikan contoh yang ringkas terkait dengan na'at sababi dan hakiki. Kami persilahkan kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhmaruddin. Taib. Silakan Akhmaruddin. Barakallahu fiik. Akhmaruddin. Taib. Halo. As-sot. Wadih Ustaz. Halo. Halo, naam. Wadih. Wadih Anand. Eh, naam, tafadhal. Hada ustadun nafi'un ilmuhu. Hada ustadun nafi'un ilmuhu. Marikum. Hada ustadun nafi'un ilmuhu. Saya mukhata'. Saya mukhata'. Hada ustadun nafi'un ilmuhu. Hah? Sahih? Naam, sahih. Kita lihat. Na'at mana? Nafi'. Na'atnya nafi'un. Mengikuti matbu' ustaz, sama-sama nakira, ya kan? Kemudian sama-sama marfu'. Ini nafi'un. Ilmuhu, ilmu sebagai apa? Fa'il. Ini nafi'. Asalnya apa? Yanfa'. Naam. Ilmuhu. Sahih. Taib, ahsan. Inqata ini? Taib. Inqata ittisal. Alhamdulillah, jazakallah khair Akhmaruddin, dan contoh yang diberikan mumtaz, ya, sahih. Na' sababi saja. Na' sababi, ya. Na' sababi. Taib, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain di line telepon 0218236543, atau bagi Anda yang ingin menyampaikan via pesan singkat di 0831 777-6543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan ya Kamaruddin. Baik. Nah, al-ijabah sahiha. Dari merupakan sani yang jelas. Baik, tafadhal marah sani. Tafadhal. Aftu ikhwanan goniyan aba'uhum. Ayat marah sani ya. Araftu. Araftu. Ikhwanan. Ikhwanan. Ikhwanan. Naam. Araftu ikhwanan baniyan waniyan aba'uhu aba'uhum aba'uhum aba'uhum araftu ikhwan araftu ikhwan mana araftu ikhwan ikhwan saya mengenal araftu طيب ikhwan ikhwan saudara saudara araftu ikhwanan atau ikhwah ahsan jadi akhun jamaknya apa ikhwah ikhwan wa ikhwah ikhwan atau ikhwah araftu ikhwatan atau ikhwanan ghaniyan aba'uhum naam araftu ikhwanan ghaniyan ghaniyan aba'uhum baik apa artinya saya kenal ikhwah ikhwanan saudara. Tentu makna kalau sini maknanya apa ini? Saudara seiman ini. Dalam kalau lihat konteks ini. Iya. Araftu ikhwanan. Saya kenal saudara-saudara yang ayah mereka kaya. Baik. Kita lihat kaidahnya betul enggak nih? Sesuai? Sahih. Sama-sama nakira. Antara na'at dengan matbu' nakirah, kemudian mansub. Kemudian kata ghaniyan tetap dalam bentuk tunggal mufrad. Ya. Mudzakkar, kena mudzakkar aba mudzakkar. Ya, aba'uhum. Baik, sahih aba'u sebagai fa'il. Masyaallah. Mumtaz ya Kamaruddin. Nah. Halo. Baik, terputus kembali. Jazakallah khairan nah. Kamaruddin, dan kedua contoh yang diberikan benar dari contoh Na'at Sababi. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar di 0218236543. Silakan. Dan sebelumnya mungkin kami akan angkat satu contoh dari pesan singkat. Disampaikan dalam pesan singkat berikut, darabtu al-kalba al-aswada launuhu. Darabtu al-kalba al-aswada launuhu. Naam. Sahih? Hah? Unzur apa? Antum harus lihat syaratnya. Ra'aitu al-kalba. Darabtu, na'am. Nah. Darabtu al-kalba. Darabtu al-kalba. Nah. Al-aswada. Al-aswada. Sahih. Launuhu. Sahih? Sahih. Na'am, sahih. Mumtaz. Al-aswad sama-sama mudhakar. Afan, sama-sama ma'rifah. Na'am. Kemudian, mu'an, mansub. Sama-sama mansub. Karena i'rab harus sama, kan? Iya. Masya Allah. Sedangkan lainnya dia yang tidak mengikuti dengan matbu. Iya. Sahih. Al-aswada. Launuhu. Baik, Mumtaz, atas pendengar dan atau pemirsa yang telah menyampaikan via pesan singkat, tidak disebutkan namanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan atau contoh dari pesan singkat. Baik, sebelumnya dari pertanyaan dari Ukhti Sinta, perbedaan fi'il dan fa'il sudah dijelaskan tadi ya, dari pertanyaan Miftahul Jannah. Kemudian kami angkat kembali via telepon, silakan di 0218236543. Tafadhal, silakan. Ya. Halo. Halo. Iya, silakan, Pak. Naam, tafadhal. Man ma'in? Dengan siapa? Dengan siapa di mana? Min Bali, Ustaz. Bali, min aina? Min Palembang. Ahlan. Palembang. Ahlan wasalam, tafadhal. Afwan, Ustaz. Fa'altu ila mana? Ja'a. Afwan, la hada asad ugar wadai, coba ulang kembali, ini suaranya yang kurang jelas ini. Ya, gimana pertanyaannya? Ya, mananya? Ya. Yang tadi kan dicontohkan ja'a. Naam. Al-walidani. Al-waladani. Al-waladani. Ya. Tufiyat. Tufiyat, sahih. Al-mutawaffatu. Tufiyat. Contohnya ummuhuma. Ummuhuma. Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya tuh tufiat itu kan isim ya? Tufiat itu fi'il. Yang kita contohnya al-mutawaffatu. Contohnya al-mutawaffat. Kalau yang fi'il apa, Ustaz? Ya, kalau fi'ilnya tadi kalau fi'il itu kita kembali kepada kaidah bahwa kalau fi'il, jumlah itu jumlah fi'liyah, berarti man'utnya harus dalam bentuk nakirah selama-lamanya. Oh, jadi nggak bisa tawafa dia ya? Iya, bukan tawafa, tufiat. Syukran, Ustaz. Ya, kalau fi'ilnya mesti maknanya tufiat. Kenapa? Karena kalau tawaffa itu yang mewafatkan Allah. Jadi enggak bisa tawaffat ummuhu. Ada khata. Kalau tawaffat ummuh itu berarti ibunya mewafatkan. Ya. Itu dari sisi bahasa. Ya, jadi yang mana ada tufiya dengan majhul saja. Iya, majhul. Ya, kalau dijadikan maklum atau kata kerja apa? Aktif. Jaba tawaffallahu ummuhu atau ummahuma. Jadi ada fa'ilnya Allah tawaffallahu ummahuma. Kalau tidak majhul jadi tuwaffiyat ummuhuma. Jadi kalau dikembali pada fi'il mesti man'utnya matbu'nya apa? Masuk dalam bentuk nakirah selama-lamanya. Karena dia na'atnya dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Baik. Nah, demikian Barli, barakallahu fik di Palembang. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali satu contoh dari pesan singkat. Kana fil masjidi rajulun hasanun khuluquhu. Naam. Kana fil masjidi rajulun hasanun khuluquhu. Sahih? Sahih. Naam, sahih. Sahih. Baik, jazakallahu khair, dan contohnya yang diberikan ya benar, barakallahu fik. Silakan kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin menyampaikan via telepon untuk memberikan catatan hak hakiki dan sababi ya di 0218236543. Kami angkat contoh dari pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita yang menyampaikan sebuah kalimat, istaraitu baitan jamilan suruhu. Istaraitu baitan jamilan suruhu. Nama saya istaraitu baitan jamilan suruhu. Masa yang cantik cuma pagar doang ya. Tapi ajumlah sahih hada na sababi ini. Na sababi. Aw madza istaraitu baitan jamilatan hadiqatuhu. Istaraitu baitan jamilatan hadiqatuhu. Ya. Ahsan barakallahu fik Ummu Abdillah sahih. Ummu Abdillah di Depok. Demikian dua contoh yang diberikan tadi juga sahih ya tentang darabtu kalban al-aswad. Naam. Itu juga sahih barakallahu fik. Baik. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Raqibtu al-jawwalata launuhu aswad. Raqibtu al-jawwalata launuhu aswad. Nah, satu ini. Nah. Ini saya mengendarai sepeda motor warnanya hitam. Hakada san? Iya. Iya. Motor yang warnanya hitam. Baik, orang bismillah. Raqibtu jawwalata. Wadih am ghair wadih? Ghair wadih. Raqibtu, masyaallah. Ma fi. Raqibtu al-jawwalata. Ish? Launuhu aswad. Launuhu aswad. Launuhu aswad. Tayyib. Nah, antum bisa lihat kan? Raqibtul jawwalata launuhu aswad. Ana sebelum ana jawab ini, antum yang yang berikan penilaian. Awalan, hal hadhihi at-ta'bir sahih am la? Wa thaniyan, hal hadha at-ta'bir yadkhul fil mawdu' am la? Awalan, at-ta'bir laysa fil mawdu'. Tayyib. Thumma, hal at-ta'bir sahih am la? La, la, hadha, hadha, hadha. Raqibtul jawwalata launuhu aswad. Ta'bir sahih am khata'? Ghair sahih. Ghair sahih. Ghair sahih. Mal khata'? Kalau dia enggak benar berarti salah kan? Iya. Yeah. Mal khata'? Di mana kesalahannya? Launuhu aswad. Hah? Launuhu aswad. Launuhu aswad. Yang benarnya? Aswadun launuhu. Aswadul laun. Nah, lain lagi masalah nih. Timbul masalah lagi ini nih. Ah. Masya Allah. Nah, ini coba ini dulu lah nih. Jangan diputar dulu nih. Nah. Ini aja. Bamir lah saya selesai. Hah? Bamir. Bamirnya khata. Khata. Nah, hadha huwa. Al-khata fi dhamir. Launuhu. Ha, ini kembali ke mana? Hah? Al-ha ana hadhi ha. Aina ya'ud? Kembali ke mana? Susurannya. Alaysa ya'ud al-jawwala? Kembali kepada jawwala sa? Kembali ke jawwala. Jawwala mudzakkar muannas. Mu'annas, idhan as-sahih launuha. Launuha aswad. Nah, kalau begini baru benar takbirnya. Baru benar takbirnya. Nah, cuma bahasannya, apakah masuk bahasan kita? Tidak masuk. Ini bukan na'at. Launuha aswad, ini jumlah apa ini? Kata-kata launuha aswad, kata-kata launuha aswad, jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Sahih? Jumlah ismiyah. Nah, apa syarat na'at jumlah ismiyah? Apa syarat jumlah ismiyah? Naatnya? Naat syarat jumlah is, naat jumlah ismiyah? Ma syartu? Syaratnya apa? Apa? Manusia nakirah. Hah? Nakirah mu'ud manutnya. Ya ini nak manutnya mesti nakirah. Jawala ini ma'rifah. Naam. Jawala ma'rifah. Jadi ini bukan naat. Ta'bir sahih. Hada ta'bir sahih 100%. Ini la syak. Raqibtul jawalata launuha aswad. Lakana sahihnya. Cuma ini bukan masuk naat. Nah. Tapi masuk apa? Hal. Nanti ada hal. Ada. Kenapa? Karena ini matbu'nya atau man'utnya ma'rifah dia. Ma'rifah. Sedangkan syarat naat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau sebut jumlah man'utnya mesti nakir. Idzan as-sahih madza naqul? Raqibtu jawalatan launuha aswad. Saya mengendarai sebuah motor yang warnanya hitam. Kan itu. Yang warnanya hitam. Yang warnanya hitam itu dia tiga silab berurut kan? Berurut. Saya mengendarai jawala motor launuha yang warnanya aswad hitam. Nah ini baru launuha ini dikatakan naat. Tapi naatnya jumlah ismiyah, bukan naat sababi. Itu naat hakiki. Masya Allah. Baik, demikian bagi pendengar dan pemirsa yang menyampaikan contoh ya. Ada sedikit perbaikan akan tapi takbirnya sahih dan masuk ke dalam naat ismi, jumlah ismiyah maaf dan bukan naat sababi. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, namun sebelumnya ada kembali kami angkat dari pesan singkat dari Akhi Ridho di Kalimantan Selatan. Beliau menyampaikan sebuah contoh naat qara'tu kutuban jadidatan mufidatan. Qara'tu kutuban jadidatan mufidatan. Saya membaca buku-buku yang baru dan yang bermanfaat, kata. Iya, tayyib naktub. Qara'tu kutuban jadidatan mufidatan. Baik. Fa ana as'alukum ya ikhwani. Hadhihi jumlah sahiha? Ta'bir sahih? Betul? Ala yaqin? Ala yaqin. Baik. Nah. Ini naat apa ini? Naat hakiki. Naat hakiki, bukan naat sababi. Iya, betul. Baik, syukur. Jazakallah khairan. Nah, naat hakiki. Mana maknanya? Kutuban. Mana naatnya? Jadidatan. Mufidatan, jadi apa? Naat tsani, betul? Hah? Allahu Akbar, Allahu Alam. Jadidah ini naat, naat bagi kutub. Mufidah naat bagi jadidah. Ha? Atau naat bagi kutub. Ha? Ini namanya ta'addudun na'ti. Ta'addudun na'ti. Antum kalau dengar ta'addud itu tersenyum. Masya Allah. Ada yang sebut ta'addudun na'ti. Naat itu bertaadud, berbilang-bilang, ya kan? Jadi naat itu bisa lebih dari satu. Makanya contoh yang sering saya ungkapkan, masyaallah yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu diingat itu. Ar-Rahman naat bagi Allah, Ar-Rahim naat yang kedua. Ya, ini juga. Jadi ini mufidah bukan naat bagi jadidah. Yang mufidah itu bukan jadidah, mufidah itu kutub. Nah. Saya telah membaca kitab yang baru yang bermanfaat. Nah, yang baru itu kutub, yang bermanfaat itu kutub, bukan manfaat itu yang baru. Nah, ini naat ada dua. Jadi jadidah naatun awal, mufidah naatun tsani. Nah, perhatikan syaratnya betul. Kita lihat syaratnya. Kutuban jadida. Hadza muannas. Kenapa muannas? Man'un jamak taksir. Itu jawabannya. Karena man'unnya jamak taksir, lalu na'atnya muannas hasahwa. Karena na'atnya jamak ghairu aqil, yang tidak berakal, cukup dalam bentuk mufrad muannas. Iya. Kutuban mansub. Kenapa kutub mansub? Maf'ul bih. Nah, hadza ta'bir sahih. Masyaallah, sahih. Jazakallahu khair akhri ridha, dan contoh yang diberikan sahih atau mumtaz, barakallahu fik. Kami masih angkat dari pesan singkat. Ada contoh berikutnya disampaikan dari Akh Munazir. Beliau menyampaikan sebuah kalimat, marartu bi rajulin ku'udin ghilmanuhu. Kami ulangi, marartu bi rajulin ku'udin ghilmanuhu. Saya melewati seorang laki-laki yang sedang duduk anak-anaknya. Hakadasat, terjemah? Iya. Kita lihat. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu. Marartu bi rajulin ku'udin ghilmanuhu. Ma ra'yukum ya akhi? Marartu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu. Nah. Sah. Ha? Marartu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu. Hal hadha sahih? Sahih. Muta'akkid? Bi rajulin qu'udin atau qa'idin? Qu'ud ini bentuk apa ini? Masdar. Masdar. Ha? Masdar atau isim fa'il? Ha? Masdar. Bukan isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Qa'id. Qa'ada yaq'udu. Ha? Qu'udan. Qu'udan adalah masdar. Qa'ada yaqudu qu'ud. Jalasa yajlisu julusan. Naam. Qu'udan qa'idun. Jadi apa? Marartu bi rajulin qa'idin ghilmanuhu. Naam. Marartu bi rajulin qa'idin ghilmanuhu. Kecuali lah barangkali wallahu alam, terkadang masdar bermakna isim fa'il. Adlun bimana adil. Adrul mana? Kalau ini bermana qa'id, bisa jadi sahih. Nah, birajul qa'udin ay qa'idin ghilmanu. Karena terkadang masdar bermana isim fa'il. Nah, yang jelas ini sama-sama ini isim fa'il qa'idin. Sama-sama nakirah, sah? Naam. Thumma majrur. Ghilmanu kenapa? Marfu. Kena fa'il. Nah. Hadza ghilman mufrad au jama'? Jama'. Mufraduhu? Ghulam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dan demikian bagi pendengar yang telah menyampaikan contohnya, ada sedikit perbaikan Ustaz ya. Nah. Yang lebih tepat qa'idin. Qa'idin ghilman. Maratu bi rajulin qa'idin ghilmanuhu. Baik. Kami angkat kembali contoh berikutnya, mungkin kami akan habiskan dari pesan singkat ya. Jazakallahu khair bagi Anda yang mungkin telah berupaya untuk menelpon. Kami angkat kembali contoh dari kalimat yang disampaikan Gufran di Polewali. Dzabahtu baqaratin jamilatan launuha. Dzabahtu baqaratin jamilatan launuha. Saya menyembelih sapi yang bagus warnanya. Baik. Zabahtu. Zabahtu baqaratin. Mungkin ada jama' sudah. Zabahtu baqaratin jamilatan launuha. Baqaratin. Hakala, nah. Oh, mungkin ya. Jama' ya, bukan nah. Baqaratin. Ini double nah. A. A'tadut. Naam. Zabahtu baqaratin. Kalau baqaratin itu mufrad. Baqara. Nah, itu sapi betina. Nah. Baqara sapi betina. Iya. jamaknya baqaratin, dzabahtu baqaratin jamilatan naam launuha, saya menyembelih sapi-sapi yang bagus warnanya, yang warnanya launuha. Dzabahtu baqaratin jamilatan launuha. Baik, ana as'alukum, hadha ta'bir sahih am la? Ha? Fakir qabla an tujiba. Alwan. Ha? Khata. Khata. Mal khata? Di mana kesalahannya? Jamilan. Caranya apa? Jamilan. Jamilan. Nah, yatba ismi ya. Nah, la yatba matbu'ihi. Jamilan atau jamilin? Jamilin. Alah, jamilan. Jamilan. Awas terkecoh ini. Awas. Jamilan. Ya ini kalau sudah dapat jumlah ini bisa terkecoh nih. Yang penting ini lihat baqaratin ini. Jamil, ini bukan majrur, ini mansukh. Cuma tanah nasabnya kasrah. Nah, karena lihat kasrah akhir dikasrahkan di sini. Ini mansukh, cuma tanah yang kasrah karena dia jamak muannats salim. Salim. Kalau gitu kalau dia mansukh berarti di sini harus mansukh. Kalau enggak jamilatan jamilan, kita lihat. Mana yang benar antara jamilatan jamilan? Jamilan. Lihat isim depannya, mudzakkar muannats? Mudzakkar. Mudzakkar, kalau itu jamilan. Masya itu benarnya. Nah. Jadi apa? Nah. Wadzabahtu baqaratin jamilan launuha. Hanya betul kepada baqarat. Masyaallah. Hadza was sahih. Demikian akh Gufran. Na'at sababi. Hadza na'at sababi. Tayib. Ini na'at. Demikian akh Gufran di Polewali. Na'at. Ada sedikit perbaikan dari kata jamilnya, jamilan. Na'at. Jadi harus mengikuti isimnya saja. Iya, bukan isim mengikuti yang bukan mengikuti matbu'nya. Naam. Tayib, barakallahu fik ya akh Gufran. Kami angkat kembali untuk selanjutnya. Dari pesan singkat. Tayyib. Al-kalamu. Tayyib, kami angkat yang sesuai dengan pembahasan, kami mohon maaf ya. Dan tayyib, ada pertanyaan dari Nazif Ulfa di Bojonegoro. Ustaz, tolong berikan contoh dari musanna dan fi'il amar itu apa, Ustaz? Fi'il amar dan bentuk musanna. Sekarang kita ambil satu fi'il amr dulu. Udrus. Iya kan? Udrus. Man udrus anta. Berapa orang? Satu. Satu. Kalau dua? Udrusa. Udrus. Dan musanna itu maknanya dua ya, Ustaz? Iya. Artinya pelakunya musanna. Dua orang. Udrus, belajarlah kamu. Siapa yang suruh belajar? Satu orang. Yang belajar itu siapa? Kamu. Kamu satu orang. Udrus, anta, ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra. Bacalah olehmu. Ya, yang baca kamu satu orang. Nah. Nah, udrus, kemudian musannanya udrusa. Udrusa. Nah, mana fa'ilnya? Alif tasnya atau alif isnain. Nah. Kalau dia jamak? Udrusu. Udrusu. Nah. Udrusu. Mana fa'ilnya? Waw jama'ah. Nah. Kalau wanita, belajarlah kamu. Udrusi. Seorang udrusi. Ayah mengatakan anak, kepada anak perempuannya, belajarlah kamu. Udrusi. Udrusi. Nah. Pakai iya. Ini menjadi iya apa? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ini sebagai fa'il. Iyanya sebagai fa'il. Itu bomir. Udrusi. Kemudian, musanna untuk dua orang wanita? Udrusa. Udrusa. Sama. Udrusa. Anam. Udrusa sama. Udrusi, udrusa. Kemudian untuk wanita jama? Udrus. Nah. Nah, itu dia. Nah, cuma fi'il amar semuanya mabni. Mabni. Apa tanda mabninya? Kalau di udrus tanda binanya sukun. Kemudian udrusna tanda binanya apa? Sukun juga. Bersambung dengan nun niswa. Sedangkan yang lainnya tanda mabninya apa? Hadfun nun. Membuang huruf nun. Udrusa, udrusu, udrusi, udrusa. Mabni adalah hadfun nun, dibuang nunnya. Nah, kenapa tanda binanya huruf buang huruf nun? Masih ingat? Karena fi'il amar berasal dari fi'il mudhari. Coba kembali pada fi'il mudhari. Udrusa. Tadrusani, kan? Nah. Udrusu, tadrusuna. Tadrusuna. Udrusi, tadrusina. Kemudian, udrusa sama. Nah, tadrusani. Karena berasal dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada nunnya. Dibuang. Paham itu? Iya. Makanya, tanda binanya bagi fi'il amar adalah hasfun nun. Bersama dengan alif tasnia atau wajamaah atau ya muha ya, mukhatabah. Selainnya sukun. Masya Allah. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian pertanyaan atau pertanyaan dari Nadif Ulfa di Bojonegoro. Barakallahu fiik, dan mudah-mudahan bisa difahami. Satu contoh yang kami angkat terakhir di kesempatan malam ini yang disampaikan dari pendengar kita. Taib. Ummu Ihsan. Hadza manzilun wasi'un. Taib, kami ulangi. Hadza manzilun wasi'un fina'uhu. Jadi Ummu Ihsan. Ya, betul. Naam, sahih. Hadza manzilun wasi'un fina'uhu. Hadza na'at sababi. Sababi. Taib. Barakallahu fiik ya Ummu Ihsan. Dan pertanyaan yang terakhir, Ustaz, mohon dijelaskan kembali syarat-syarat dari na'at sababi dan hakiki, Ustaz. Oh iya. Dan mungkin sebagai pertanyaan terakhir kita. Sebagai kesimpulan. Taib, malam ini kajian kita adalah na'at, bentuk na'at, macam na'at itu ada dua macam, ada na'at hakiki dan na'at sababi. Ya. Na'at hakiki yaitu menjelaskan sifat bagi yang disifati secara langsung, ya, matbu yang diikuti. Nah, adapun syaratnya, nah ini tergantung bentuk na'at yang pertama, yang pembahasan kita, ada mufrad, ada jumlah, ada syibhul jumlah. Nah, kalau dia mufrad, berarti apa? Na'at harus mengikuti man'ud dari seluruh sisi. Dari mudhakkar, mu'annath, mufrad, muthanna, jama', kemudian apa? Mu'annath, mudhakkar, kemudian mufrad, musanna dan jama', ma'rifah dan nakirah. Nah, ngikut semuanya. Itu yang mufrad. Sedangkan yang jumlah dan syibul jumlah, gimana? Na'at man'udnya harus dalam bentuk nakirah. Nakirah. Nah, kalau na'at sababi, ini apa syaratnya? Na'at sababi. Nah, kalau na'at sababi, na'at ini hanya mengikuti matbu'nya. Dia mengikuti matbu' dari siapa? Hanya dua ma'rifah yang diikuti. Ma'rifah dan i'rab. Dan i'rabnya. Ma'rifah dan i'rab. Kalau matbu'nya nakirah, na'atnya nakirah. Kalau ma'rifah, ma'rifah. Kemudian, kalau dia mansub, mansub. Marfu', marfu', majur, majur. Ya. Sedangkan yang isim yang dijelaskan sifatnya, isim yang dijelaskan sifatnya yang terkait dengan matbu'nya, nah, itu apa? Dia mengikuti hanya jenisnya. Apa? Disapa? Jenis mudzakkar muannas. Mudzakkar dan muannas. Sedangkan mufrad musanna jamak tidak ikutin. Nah. Dia hanya dalam bentuk mufrad selama-lamanya. Kenapa? Karena pada hakikatnya kembali kepada fi'il. Karena setelahnya di i'rab fa fa'il. Nah. Wallahu alam. Teknik tafsir. Baik, kita cukupkan dalam kajian malam ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kajian ini bisa dicerna dan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang manfaat insyaallah. Wa jazakumullahu khairal jazaa' ala husni ishtirakikum wa husni istima'ikum. Kita tutup doa subhanakallahumma wa hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.